بسم الله الرحمن الرحيم. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يهتدون. Tragedinya manusia terjadi di mana-mana, di TV atau media, di desa atau di kota. Akhirnya ini doa untuk menjadikan itulah sifat. Terjadi di mana-mana.